Ah, enggak apa-apa. Makanya Pak Jokowi pakai Pak Cawapresnya siapa? Ma'ruf Amin supaya ngajari Al-Fatihah, ya. Insyaallah cari pemimpin yang berakhlakul karimah. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh jamaah. Di mana-mana pun saya berdakwah, insyaallah saya membawa karya tulis dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini buku saya untuk membiayai kami di perjalanan. Saya enggak pernah mengharap-harapkan infak dari panitia masjid. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat? Itu jurusnya Ustaz begitu. Eh? Dari pemberian jamaah, jangan minta-minta, kita membawa ilmu ke jamaah lewat buku ini. Bagi yang berminat, silakan ada di mobil saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Take and give, memberi dan menerima. Bagi yang berminat, enggak diwajibkan membeli semuanya. Silakan bagi jemaah yang ingin membantu perjalanan dakwah kami, ada di mobil sana. Ada istri saya yang akan melayaninya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah. Semoga rahmat, pengasihan dan berkah Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim. Negara yang diberkahi, Islamnya maju, makmur rakyatnya, sejahtera kita semua. Barakallah usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalil mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi.